dan sampai kapan terbegini. Matanya berubah sampai aku mati. Rasanya kau bisa jadi aneh begini. Pusing lagi-lagi pusing. Habis semua cara apalagi usaha. Berulang-ulang kali dan terasa tak terhenti. Ingin ku teriak bingung kini ku harus bagaimana lagi. Ingin ku nikmati sedih mati. Jika lagi-lagi karena di jalanan.